apa kowe krungu cerite atiku berharap engkau kembali. Sekarang yang aslinya, ulang lagi. Jepang. Ora asimoto mi tegora korega anata no ayumu bichi. Ora maemu mi tegora arega. Wis tak cumpung lalengke jeneng mung saka atiku satenane ra ngapusi isih krena sliramu coba bujane ngati nanging kowe ora ngerti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe njanjani janji jare sing hidup semati nanging apa bukti kowe mentok ngaku demi wedok liya yo wis ora apa-apa insyaallah aku iso. Oh, aku pas mau. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya teman-teman. Matur suwun sangat. Silakan kembali ke malamnya. Mbak, terima kasih. Kita segera akan mendengarkan presentasi dari beberapa pasangan tadi. Tapi sebelumnya gini. Sebelumnya Pak Muzamil. Saya tanya dulu sama Pak Hadirin gini. Ini tadi kita melakukan dolanan-dolanan bermacam-macam. Saya tanya, kira-kira yang Allah tidak suka yang mana? Kira-kira yang menyalahi syariat Islam yang mana? Ini tadi maksiat apa bukan? Orang joget salah enggak? Tergantung, ya, tergantung jogetnya dalam situasi bagaimana, untuk apa, segala macam. Kan gitu. Jadi, ojo terus joget kuwi maksiat, engko sik. Lah rumangsamu nek yoga, jare yoga haram. Lah kuwi salat iki kan yo gerakan-gerakan padha wae. Jadi, sesuatu haram tidak haram, bid'ah tidak bid'ah, ada sebabnya, tolong jelaskan. Ada syaratnya, tidak tergantung bentuknya, tapi tergantung ruang, waktu, konteks, dan ilatnya. Pak Muzamil, kira-kira gimana? Ya, jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi, ya. Jadi hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya. Hukum itu ada yang sifatnya wasilah, ada yang sifatnya tujuan. Nah, kalau ada wasilah, ada ghoyah, gitu ya. Tujuan itu tidak boleh berubah, tapi cara itu bisa fleksibel. Gitu ya. Syariat Islam itu cara, sedangkan akhlak, gitu ya, itu tujuan. Gitu ya. Jadi syariat itu harus bisa mengantarkan kepada perilaku yang terpuji. Paling tinggi adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak, syariat itu fleksibel, sedangkan tujuan itu tidak fleksibel, gitu ya. Dengan catatan harus ya, mengerti persis mahdoh sama ghairu mahdoh. Betul. Ya. Jadi kalau sholat lima waktu dan lima rukun Islam semua itu tidak boleh dirubah, ya, begitulah rasa syukur kita kepada Allah ya, dengan kita lakukan dengan cara persis seperti yang Allah kehendaki. Ya. Tapi kalau mu'amalah di luar itu kayak ini tadi kan, ini juga rasa syukur. Ya. Ya. Tentu. Poin kedua Pak Muzamil adalah, Anda merasa luweh seduluran orang ini iki mau? Luweh ajur-ajar ora? Luweh menyatu ndak? Kamu bisa mencapai rasa bersaudara itu dengan saya ceramahi atau dengan dolanan ngene iki mau? Lebih baik kita keringeten guyu ya tau sok-sok ngomong piye-piye daripada aku ngomong bersaudaralah, rukunlah sak piturute. Nah, Pak Muzamil, ya, ada namanya syu'urul ukhuwah. Rasa kebersaudaraan, gitu ya. Jadi bersaudara itu tidak harus itu bagian apa didoktrinkan, tetapi bagaimana kita dibawa kepada sebuah situasi atmosfer sehingga kita ini bersama-sama merasa bersaudara, dan itu sebetulnya yang diinginkan oleh beliau, gitu ya. Jadi bukan saudara itu dalam istilah intelektual, tapi rasa bersaudara. Dan sekarang di Indonesia yang sedang terganggu kan itu, karena ada atmosfer, ada cuaca yang membuat rasa bersaudara itu tidak ada. Itu dalam bahasa Arabnya as-su'ur, ya. Jadi as-su'ur, as-su'ur al-uhuwah, rasa bersaudara, atau as-su'ur al-jitimai, perasaan bersama antar kita, gitu ya. Begitu. Oke, teman-teman sekalian, tolong, saya yakin ini akan bergulir di dalam jiwa Anda. Besok Anda akan menjadi manusia baru yang sudah berubah. Akan ada eksplorasi, akan ada perkembangan-perkembangan sel-sel darah Anda, naluri Anda, pikiran Anda akan berubah. Setelah malam hari ini, penggaweanmu mungkin insya Allah saya maksimal, saya apik, saya expert, ya. Sekolah saya cerdas, saya kira itu akan berjalan dengan sendirinya karena kita tidak hanya belajar tapi berlatih. Kita berlatih bersaudara, kita merasakan bersama, mengalami bersama. Oke, sekarang Pak Muzamil, saya mohon dengan sangat, sama karena beliau ini sama-sama dosen, sama Yai Jalil dosen, saya mohon memandu empat pasangan tadi, kecuali satu yang Pak Bupati sudah, ya. Bib, sampean moderatori bocah-bocah ini. Yang suami istri, Kokam Banser, Indonesia dunia atau Turki, kemudian satunya lagi pemerintah sama rakyat sumpah buatnya ndak apa. Anda kan tikus sudah runding juga toh, nanti bisa diaspirasikan. Bib, monggo Bib sama Yai Jalil. Oke, ini yang paling seru. Kayaknya kita mulai, saya kepengen memoderatori yang Kokam sama Banser. Nah, ini mumpung 5 Oktober. Nah, seragam dureng-dureng. Nah, saya pengerti sudut pandangnya ini gimana nih. Tepuk tangan semua untuk sahabat kita Banser dan Kokam. Wih, sini dong. Sini mas, depan sini mas, mikrofon. Ayo, enggak apa-apa, naik aja mas. Ya. Sip. Mas, sebelumnya, moderator kan boleh ngasih pengantar nih. Jadi orang hidup itu, kadang-kadang ini menggunakan tiga hal. Kadang-kadang menggunakan dalil. Jadi yang diomongin, yang apa-apa soal dalil-dalil normatif. Kadang-kadang menggunakan logika. Wis pokoknya yang ilmiah-ilmiah gitu, tirik. Tetapi untuk satu, dua, nanti dululah. Yang terpenting cara berpikir yang ketiga, menggunakan perasaan. Nah, rasa, seneng yo ora ana rumuse. Ganteng di pacar elek ora apa-apa. Elek di pacar ayu yo ora apa-apa. Karena rasa. Nah, tiga cara pandang ini tolong disatukan dalam diri Anda menjadi sebuah jawaban nanti. Sehingga saya jangan dikasih jawaban sing dalam bahasa Jawa lamis itu ya. Jadi diri-diri tapi normatif. Atau ketok ilmiah gitu, tetapi perasaannya enggak masuk. Jadi antara perasaan, dalil, kenapa aku menyebut dalil, NU Muhammadiyah itu pokoknya dalil. Jadi antara dalil, logika, dan perasaan menyatu. Nah, bayangkan ketika Anda Banser selama ini di brainwash dengan tradisi NU, dengan dicuci dengan tradisi Muhammadiyah, saya ini dilebur, bayangkan mulai pikiran, perasaan, hatinya, jika Anda menjadi Muhammadiyah gimana? Jika jenengan menjadi NU gimana? Minimal 5 poin. Monggo. Nah, ikut ya, yang Banser berlaku sebagai Muhammadiyah, yang Kokam berlaku sebagai NU. Kan gitu kan tadi pertanyaannya. Monggo, monggo. Anda bebas saja, silakan. Tepuk tangan semuanya, teman sekalian. Yo. Saya kira berdiri aja ya. Berdiri menghadap ke sana, pidato tenanan ngono lho ya. Oke. Wes ngene wae ngadeg. Kowe kaya-kaya kowe iki Banser. Kowe kepenginmu Kokam kaya apa? Sekarang yang tampil adalah gitu betul enggak apa ya di belakangnya yo. Dikawal engko dibalik. Nah, ngono lho. Keinginan saya. Iya. Tapi kamu membayangkan diri sebagai Banser. Aja tanggamu. Keinginan tanggamu kacau. Sebelumnya terima kasih. Andaikan ini misalkan Pak ya. Wes jelas coba jelas-jelas kayak meneh. Sebenarnya saya takut sama teman-teman Banser ini. Mau ungkapkan gimana gitu. Loh, tapi salah satu bentuk persaudaraan itu terbuka. Ora ono ewuh meneh. Untuk salah satu bentuk persaudaraan dari kita ingin menjaga ukhuwah kita baik dari Banser maupun Kokam, gitu Pak. Ya, kamu sebagai Banser, Kokam itu seolah-olah Banser, kepinginnya Banser ini kayak apa? Semuanya tau, enak tau ya? Ojo nganggo ewo. Keinginan Banser, kita kepengen mengadakan acara gabungan Banser dan Kokam. Baru satu. Lah kamu tadi rapat musyawarah DPR di belakang, gue apa nih buat sukan kini orang ngomong gue. Ngobrol pak. Wah ngobrol, nah obrolannya itu diomongkan di situ. Yang kedua, untuk masalah perbedaan, jangan kita perdebatkan. Yang penting kita tetap menjalin persaudaraan. Yang ketiga, sebagai Banser dan Kokam. Sebagai Banser atau dan Kokam? Sebagai Banser menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menciptakan suasana yang kondusif serta tidak membuat kegaduhan seperti yang ada di berita medsos-medsos yang kita baca selama ini. Kita tahu bahwa di medsos itu Banser dikenal sebagai pembubar pengajian. Tapi saya harap untuk saya sebagai Banser ingin menjaga keutuhan itu. Yang terakhir, Pak. Saya boleh kasih saran. Oke. Nek sing penak ki ngomong kaya kowe nek omong-omongan bintino, cara Jawa ora apa-apa. Gitu loh. Oh, ora kudu kaya wong pidato, Mas. Wis ngomong kaya ning warung ngono kae lho, ora apa-apa. Ya, ya Mas ya, ora apa ya. Jadilah dirimu sendiri apa adanya gitu ya. Yo. Katanya tadi disuruh jadi Banser, Pak. Iya. Ya, Mas, ya, ya maksudnya. Loh, kowe berarti nganggep Banser iki omongane kaku-kaku ngono kuwi. Kurang kurang satu, Pak. Kurang satu. Lah wis pakaiane padha seragame meh padha kok. Ya wis, ya wis. Bingung, Pak, masih kurang satu. Iya. Nyare kapan, Pak? Ayo sepune anu. Monggo. Sebagai Kokam kowe. Ayo kowe iki wis mau siap ngomong kok saiki ora wis ngomong. Ayo. Sebagai Kokam. Sebagai Kokam ya. Cedak mikir cedak no. Maju sedih, terus maju. Wes kowe kepengin Kokam iki kaya apa? Aku Kokam, aku ngene-ngene ngono to. Aku Kokam, aku pengen njogo NKRI. Pengen ya. Pengen khilafah, pengen komunis. Orang neng Indonesia iki. Terus, sedak mik. Bareng-bareng karo Banser njogo NKRI. Terus nguri-nguri budaya daerah, ojo ngasih di gerus negara liya. Nah, terus. Ora lah nganggo mikir anggere ngomong iki. Selama ini kan kowe ngerti to Kakam kaya apa, kowe kepengin Kokam kaya apa. Lah iku tok kowe kabeh wae. Pengen yo jagung bareng ngeten. Selama ini kan dereng pernah kumpul ngeten nak tugas. Oh ya. Nggih. Okay. Nah, terus nek kepengin bareng-bareng terus jaga apa-apa wae. Nggih. Terus. Angger kaya ning warung kopi ngono ya ngomong. ya wis, iku wae. Saya ini pernyataan bersama wong loro, wong loro. Ayo tam. Pernyataan? Ya. Pernyataan bersama. Kami, kami Banser, Banser Kokam siap menjaga, siap menjaga NKRI. NKRI harga, harga mati dan menjaga ideologi, ideologi Pancasila. Sebentar, sebentar. Iki ono kokam NKRI harga mati iki tenan apa ora iki. Nah, artinya bahwa ada pertanyaan enggak? Kalau ada monggo biar dialogis gitu loh. Ada pertanyaan? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, ada, ada. Ayo, ayo, ayo, ayo, maju, maju, maju, maju. Ayo, ayo, maju, maju, maju. Tadi yang dekat HP itu loh. Nah, monggo, monggo, monggo. Oh, sebelah kanan wonten. Ayo, ayo, ayo, monggo, monggo, monggo, monggo, monggo, monggo, monggo. Nah, saya bertanya, Banser dan Kokam menjaga NKRI seperti apa? Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke. Jadi maksudnya piye menjaga NKRI bisa lebih detail. Kalau menjaganya Bepanis beda. Lah ini model Koka, model Banser menjaga NKRI-nya kayak apa? Ayo jawab. Ayo dijawab. Banser sih. Ayo ser. Ser ser. Jawab. Kowe ngomong jogo kayak nek jogo omah kan jelas omah itu kowe. Saiki jogo NKRI iki bentuke piye? Ya. Aplikasinya. Aplikasinya. Cedak migo coba di kowe. Ideologi Indonesia itu Pancasila. Nek wonten komunis, khilafah, niku mboten cocok teng Indonesia. Jadi nek ana pergerakan-pergerakan komunis, khilafah, kita tolak. Demi Indonesia. Kokam. Siap. Untuk menjaga NKRI, kita tetap mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 dan menjauhi melarang kegiatan-kegiatan yang melanggar Undang-Undang Dasar 45. Nggih, nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ya, iki kok dadi. Iki ora kudu iso jawab ning paling ora pertanyaan iki kok gawa bali. PR ya Pak? Ora PR, iso jawab alhamdulillah, ora iso jawab ora masalah. Aku juga tetap cinta sama kalian semua, cinta sama Banser, Kokam, dan rakyat kecil ya. Ning ayo ora leren sinau, maksudnya gini, tadi kan menyatakan bahwa Banser, Kokam akan menjaga NKRI harga mati, tetap setia kepada Pancasila dan UUD 45. Saiki pertanyaan ini, saiki ki wis ora ono UUD 45. Sing saiki wis UUD 2002. Wis dirubah kabeh. Ayo, kok ora kok apak-apake sing ngrubah. Ayo piye? Coba coba bandingkan Undang-Undang Dasar 45 dengan undang-undang yang sudah direvisi dan diamandemen tahun 2002 oleh Ketua MPR dan MPR pimpinan Pak Amin Rais pada waktu itu. Ya. Sekarang wis dudu NKRI sing kaya biyen diproklamasikan, saiki wis NKRI wis ditebangi, wis digeraji, wis diodel-odel karo-karuan. Ning kowe ora jawab ora masalah, ning kowe kudu ngerti kuwi bahwa kalian sebenarnya sudah dikhianati oleh bapak-bapak di atas. Gitu ya. Ya ning ora apa-apa Mas, ora apa-apa ya. Ning aja njur nesu, aja njur ngamuk ya. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Ini buat WR saya di rumah nanti ya. Saya renungkan. Sederhana aja Mas, cari Undang-Undang Dasar 45 teksnya, terus cari undang-undang yang sudah diamandemen tahun 2002. Sekarang ini sudah tidak ada Undang-Undang Dasar 45, yang ada adalah Undang-Undang Dasar 2002. Ini pertanyaan ini bukan hanya saya tanyakan kepada Banser dan Kokam, saya tanya sama Gatot Nurmantio yang Sapta Marga keduanya juga menjaga itu tadi sama Anda. Dan Pak Gatot di Kenduri Cinta Jakarta tidak bisa menjawab. Jadi ini Pak Gatot ora iso jawab, kowe ora jawab ora masalah. Wong Gatot kowe ora iso jawab kan itu kan? Ya. Ning dadi PR ya, Mas. Oke, Pak. Kedepan siap ya untuk membangun kembali NKRI yang sejati ya. Siap, siap ya. Pak. Siap. Oke, tepuk tangan untuk Banser dan Kokam. Ya. Matur nuwun, Mas. Monggo. Tetap menjaga loh sekarang sampean jangan pergi loh ya, tetap di sini. Sekarang untuk yang kedua suami dan istri, monggo Mas, enggak Mas. Suami istri monggo, siapa moderatornya? Monggo. Suami dan istri. Nah, lagi-lagi PR-nya bertukar peran. Biar perasaannya lebih mengena. Kita mulai dari suami yang jilbaban. Nah. Kamu jadi suami. Pengen istri saya seperti apa gitu. Yes. Oh diwalik toh terus. Ijol-ijolan tulisan. Saya nulis kamu siapa? Saya kepengen suami saya gitu. Oke, oke. Okay. Berarti kamu baca tulisan. Ya, pengen istri saya apa. Yes. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulifa Hasanah. Saya tuh dari Medan, tapi saya asli Demak. Ya. Ya, jadi kalau berdiri sama berdiri, enggak. Ini tulisannya dia. Iya. Yang Anda baca tulisannya dia. Iya. Atau saya kepingin mengungkapkan isi. Jadi yang kamu ungkapkan sendiri, kalau kamu jadi suami. Kepingin suami saya seperti apa gitu. Kamu jadi suami, kepingin istrimu kayak apa? Berarti kau mau coba tulisannya kah? Tulisannya itu. Berarti bukan pendapatmu, kamu berakting menjadi suami, membaca pendapatnya dia. Iya. Enggak, kamu jadi suami, merasakan sebagai suami, kamu merasakan sebagai istri, sehingga bisa saling berempati. Oke. Okay. Ini mau contoh aku iso. Gini, Bib, kenapa saya balik, kenapa suami jadi istri, istri jadi suami, itu namanya empati. Kue nek kepingin menghayati tukang becak, kue kudu ngerosok kue tukang becak, piye sengsorone, piye abote. Ya, nek menilai tukang becak, gampang. Tapi nek kue ngerasa ke seolah-olah kue kiseng tukang becak, akan lebih murni, lebih mendalam. Maka, sampean jadi suami. Ya, supaya sampean merasakan, kae bojoku jane pengen piye, kan begitu. Nah sekarang, sebagai suami, mengharapkan istri itu bagaimana? Nah sampean sebagai istri, mengharapkan suami itu bagaimana. Ini namanya dialektika empati, namanya nek coro kampuse gitu ya. Oke, monggo Mbak. Ya, saya pengen istri saya itu setiap kali saya pulang kerja tuh senyum. Walaupun tadi pagi itu ada masalah. Walaupun tadi pagi itu ada masalah, harus senyum gitu. Yang kedua, saya pengen istri saya itu jangan marah-marah terus. Pengen dimasakin yang enak. Yang ketiga, saya kepengen kalau istri saya tuh berapa rezeki yang saya kasihkan disyukuri. Lho nek saya ngomong wong wedok kan luwih cetha lho. Iya, apa karena si istri saya suka bilang begini. Wong wedok iku tugasnya gor ogak kora-kora lumah-lumah umbah-umbah. tapi juga kepengen dikasih rezeki yang katah biar wajahnya kinclong koyok granit masjid gitu. Terus saya pengen istri saya itu bisa mendidik anak-anak. Jadi mendidik itu enggak harus dipukul tapi dididik dari membimbing gitu, jadi dari hati mengerti gitu, karena kan sekarang susah gitu zaman sekarang mendidik anak. Dan kebetulan saya ini sebagai istri belum memiliki anak, sudah 4 tahun, jadi mohon doanya untuk semua. Yani interupsi sebagai suami, interupsi sebentar, saya tak jadi istri sebentar. Itu ya. Enggak apa-apa. Kita doakan amin ya, amin ya. Amin. Cukul. Amin. Yang kelima, mendoakan suami. Jadi tugasnya kalau istri suami bekerja, istri itu mendoakan. Jadi bisa memperlancar rezeki suami, memberi berkah untuk rezeki itu sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau mencoba menjadi seorang istri. Karena tadi skenarionya salah tafsir, saya pikir tinggal baca aja. Jadi saya harus mikir, maaf kalau agak lama. Sebagai seorang istri, saya ingin suami saya ketika pulang bekerja, dia memeluk dan mencium saya. Sebagai tanda kalau sesungguhnya yang dibayangkan oleh suami ketika dia berada di luar, mau kemanapun dia pergi, ujung-ujungnya kembali ke saya juga. Semoga gak mampir-mampir. Kemudian yang kedua, sebagai seorang istri, saya harap suami saya mampu memahami apa keinginan-keinginan saya. Jadi ketika saya butuh, saya harap suami saya siap. Butuh uang untuk belanja, butuh uang untuk beli pulsa, butuh hadir untuk mengasihi saya. Butuh untuk itu. Nyuci. Kemudian yang ketiga, ya Allah loro meneh isyakeh. Sebagai seorang istri, saya berharap suami saya mampu menghargai saya, mampu mendengarkan, mampu dan mau mendengarkan ide-ide saya, saran-saran saya, sehingga suami saya itu tidak otoriter. Jadi kalau misalkan saya bilang, ya aku mau belanja, oh ya silakan, belanja baju loh ya, yo jo ake-ake, soalnya urung gajian. Tiga, loro meneh, ya Allah, muka-muka iso. Empat, yang keempat, kelima, alhamdulillah, bonus siji. Saya ingin suami saya bisa menjadi imam. Imam untuk saya, imam untuk anak-anak saya. Saya ingin suami saya bisa mengajari saya, membimbing saya, membimbing anak-anak saya untuk selalu berada di jalan yang benar menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini berempati benar ini. Bicaranya tiga unsur tadi masuk. Logikanya masuk, perasaannya masuk, kelihatan dari dalam menghayati, kayaknya memang sudah sama-sama punya pengalaman, sehingga berbagi perannya dari dalam. Sesuatu yang dikatakan dari hati itu kan akan masuk ke hati, dan kalau ketua hanya keluar dari mulut, ya hanya diterima oleh telinga. Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Oh iya, wah ini tambah keren ini. Indonesia Turki. Nah, ini menarik ini. Nah, ini bongso Arab-Arab ini kayaknya Beb Anis ini. Nah. Oh. Enggak, Beb. Nah. Lagi-lagi bertukar peran bayangkan yang Indonesia menjadi Turki dan yang Turki menjadi Indonesia. Apa yang difikirkan? Monggo dimulai. Assalamualaikum. Turki. Mas berdiri, mas. Ojo redek ngono lah. Kagum dengan Indonesia karena mudah berhaji. Yang mudah berhaji. Mudah berhaji untuk berangkat haji maksudnya. Oh, gitu. Di Turki susah ya berarti ya. Ya, mungkin susah. Loh kok mungkin lo kamu jadi orang Turki kok. Kamu orang Turki. Oh, di Turki. Ya kan di sana kan banyak peluru nyasar gitu kan. Oh, begitu. Yang Turki perang toh? Enggak, kan tetangganya itu rusuh. Kadang itu lempar apa? Panci. Wah, nyasar langsung. Mas, ojo ngerpek gimana? Perasaan kok orang-orang Indonesia, saya tahunya orang Indonesia ini boleh nikah kalau sudah haji. Saya pikir begitu. Ternyata enggak. Biasa saja, simple. Kadang suka nekat juga. Dan yang keempat, tiga. Oh ya, tiga. Yang ketiga, sebagai negara Muslim yang patut untuk dicontoh dan ditiru sebagian atau bahkan seluruh dunia. Sebagai negara Muslim yang cinta kedamaian. Yang keempat, kalau bisa ini Freeport-nya mbok dibagi-bagi ke Turki dikit lah mungkin. Jangan ke apa? Ke Paman Sam terus, nanti tua-tua kalau mikul kan juga berat gitu. Yang kelima, tolong jangan ikut jejak tetangga saya ya. Tetangga saya itu kan seperti tadi, kadang lempar panci, malah salah-salah linggis itu, tancep orang lewat tancep gitu. Tolong di apa jangan ditiru tradisi tetangga-tetangga saya yang kurang enak atau kurang pas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang Indonesia, toleransi adalah sebuah warisan. Suka lupa namun tetap ramah, tetap kaya meski segalanya mahal. Tukang becak lebih sukses daripada seorang bos perusahaan. Kapan saja, di mana saja, tukang becak bisa tidur nyenyak. Ini baru berapa? 1, 2, 3. Orang Indonesia sangat suka ngobrol di mana-mana. Kenapa? Senangnya membagi ilmu. Masih ada satu lagi. Seorang Indonesia kalau berbicara mengenai NKRI atau Pancasila, sangat-sangat luar biasa untuk menjaganya. Boleh nambah? Boleh, silakan. Kalau ada yang, oh iya. Kalau ada yang mau ditambahkan. Di luar catatan. Di luar catatan. Jadi menghadapi sebanyak orang seperti ini, sesuatu yang ternyata susah sekali ya. Saya seorang guru mengajar cuma 20 anak, itu sesuatu yang gampang. Tapi sekarang saya mengalami kesulitannya, susahnya menjadi seorang yang seperti Cak Nun, membawa, memberkahi, membuat orang-orang sadar biar bisa menjadi orang-orang yang benar di depannya. Ya, saya sebenarnya pengen tanya satu hal, agak boleh sensitif tapi saya curiga ini tadi mana ini? Ya yang Turki mana ini? Tapi kayaknya ini bocoran ini tadi. Ya yang poin terakhir, jangan tiru tetangga saya ya yang suka tengkar terakhir kan gitu tadi. Nah itu bocorannya atau asli itu? Asli ya. Nah apakah boleh dikatakan jangan tiru tetangga saya itu kan Arab kan kamu? Lu Turki lu ya, kowe kan Turki kan Arab to ya. Nek jangan tiru tetangga saya, tetanggamu ku sing sapa? Kan sebelahmu Eropa, sebelahmu Arab. Nah, jangan tiru tetangga saya iku sing ndi? Turki itu kan perbatasan sana kan Eropa. Eropa sini Arab. Lah kamu sing ndi kuwi sing kok? Aja niru Eropa no kabeh. Tah aja niru Arab. Aja, aja niru Eropa. Dia mik pakai. Aku harap soalnya. Ayo dijawab tadi. Lo kalau itu bocoran ya. Dua-duanya mungkin. Mungkin kan diapit. Kayak enak nih karena aku. Oke, terima kasih. Jadi jangan tiru siapa saja yang suka bertengkar. Kurang lebih begitu ya. Ya, terima kasih. Ada teman-teman mau bertanya? Sorry. Cukup. Ada satu. Ada satu. Monggo. Maju. Maju langsung agak cepat. Kalau bisa terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Cak Nun, apabila Mbak Nun sini. Oh sini tadi. Belum. Indonesia sama Turki. Belum. Baru enggak ngerti fase ini. Bingung iki kok. Baru datang enggak ngerti belum. Oh iya. Nanti nggih. Iya. Makasih. Ora sido takon. Nanti. Ada yang tanya? Oh itu ada ya di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghofur. Tadi dari Wedung Demak Pak, 45 kilo dari Kudus. Ya. Yang dari Demak mana suaranya? Sedikit cerita Pak, saya berenang tadi tuh sempat kebocoran ban sampai nunggu 1 jam. Ini semua demi sinau bareng teman-teman di sini semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi gini, Pak Indonesia dan Pak Turki. Ini kita kan karena arus media yang sangat besar, kita banyak menerima informasi dari negara Eropa, Arab. Arab kok nudeng aku gitu? Nah, kita itu banyak menerima hal baik maupun hal buruk dari berbagai negara. Nah, ini ada satu hal yang mengganjal di hati saya, gerundel, mungkin sudah jadi daging di sini, kayak tumor. Ini kan kita orang Indonesia, nggih mboten? Indonesia, Turki. Turki mencintai Turki, betul? Betul. Indonesia cinta Indonesia, betul? Betul. Arab cinta Arab. Wajah lu, Pak. Nah, kita sering disuguhi, wah ini loh, Turki negaranya itu sangat indah, rakyatnya teratur. Ini loh Indonesia, rakyatnya bisa tidur nyenyak walaupun di atas becak. Ini loh Eropa dengan segala teknologinya. Pertanyaan saya, iya Arab. Bagaimana cara kita menjadi orang Indonesia yang mencintai Indonesia dengan segala kebaikan dan keburukannya? Begitu juga bagaimana orang Turki? Saya yakin tiap negara pasti punya permasalahan, ada kebaikannya, ada keburukannya. Sayangnya kita hanya saja disuguhi negara lain tuh loh. Jos. Jepang itu loh, bersih. Kowe ngene-ngene dikritik wong kowe. Tapi kita ya kayak diumpetke dari hal-hal yang buruknya. Jadi saya pengen tahu, pengen diajari bagaimana mencintai saudara-saudara seperti ini dengan segala bentuk rupanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok takokke apa? Aduh. Mencintai Indonesia. Ya, itu Pak ya. Cara mencintai itu. Iya, cara mencintai. Itu tadi karena sudah di atas, ungkapkan saja. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo ngadeg nih, Jan. Anu, Cak Dun, mungkin gini pertanyaannya. Kalau rasa syukur dan ikhlas telah merajai hati, ataupun tanpa suudonnya kita, berhusnudon sama Tuhan, apakah itu kesombongan atau nikmat? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi. Dari Tanglet, Pit. Sebelah kiri, berdiri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kepada Bapak Turki. Bapak Turki ini lho. Yang Turki tulen. Yeah, yang Indonesia. Tapi ini yang Bapak Turki langsung. Apakah di negara Anda ada semacam tata krama kalau berjalan di depan khalayak ramai itu menunduk begini? Soalnya tadi barusan saya lihat dua orang Turki jalan merunduk layaknya orang Jawa, tapi beberapa pemuda di sini jalannya telanjang-telanjang begini. Jadi seolah kehilangan Jawanya. Monggo silakan. Kita sering-sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Yang pasti budaya Jawa, budaya Indonesia, sopan santunnya itu jauh tinggi daripada orang Turki. Saya seorang yang 18 tahun di Indonesia, sudah mendapatkan warga negara sini. Pada saat kalau melalui di depan orang, saya merasa sangat dengan hormat, berusaha untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu tanda sayang, cinta saya terhadap budaya Indonesia. Mungkin kejadian yang tadi, teman-teman yang Turki mungkin baru 1-2 tahun di Indonesia, masih belum bisa menerima, belum terbiasa dengan budaya Indonesia, bisa jadi. Justru bukan, sopan, mereka sopan. Justru mereka. Saya melihat dua orang Turki tadi ini sopan, layaknya orang Jawa berjalan merunduk. Tapi sayangnya beberapa pemuda kita yang orang Jawa kok malah hilang tata kramanya kayak begitu. Alhamdulillah, berarti teman-teman sudah membiasakan hal itu. Yo, mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia. Belum dijawab itu. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya? Cara mencintai bangsanya apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Simple tapi memang susah dilakukan sih, yaitu menyadari diri sendiri itu. Kalau apa ke kita tidak menyadari diri sendiri, maka kapasitas yang kita terima nanti justru malah nggak bermanfaat untuk kita. Contohnya, misalnya yang terjadi saat ini banyak hoax itu kan. Nah itu karena mereka membaca nggak menyaring, dia nggak tahu kapasitas dirinya. Apakah itu benar atau tidak, dia belum tahu ilmunya kan gitu. Yang harus dilalui ya emang itu, sadar diri atas dasar ingin menumbuhkan rasa cinta. Itu sudah. Oke. Saya simple. Ikhlas terima apa adanya, menyadari dirinya gitu ya. Oke. Oke, oke, terima kasih karena masih ada satu pasangan lagi. Oh gitu ya, mencintai bangsa. Oh iya. Nah. Yang pasti melihat ke negara lain itu memang kadang-kadang kita sendiri berusaha untuk mengagumi gitu. Tapi yang pasti di negara sendiri, di negaranya sendiri dalam arti sebagai orang Indonesia, di sini betul-betul merasakan semua agama, suku, sosial, semuanya dihargai itu. Semuanya bisa bisa hidup bersama-sama. Contoh yang paling kecil itu adalah bahasa. Di Indonesia bahasa itu mungkin ratusan ya, tapi semua bisa mengerti, memahami sesama lain, bisa menghargai. Itu hal yang ada di Indonesia, di negara lain, mohon maaf, susah sekali untuk mendapatkan suasana seperti itu. Saya seorang Turki, di negara kita ada 4 macam bahasa, 5 macam bangsa, itu aja kita di antara kita sering diaduk gitu, dipermasalahkan gitu. Terima kasih, terima kasih. Berarti setidak-tidaknya Bhinneka Tunggal Ika-nya sudah merasuk ke perasaan kita semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bapak Turki dan Bapak Indonesia. Masih satu. Pak Bupati. Nah, Pak Bupati. Jadi karena enggak ada bupatinya, bayangkan imajinasi ada bupati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena rakyat-rakyat, jadi saya agak di tengah nyuntingan upang. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Ini berhubung rakyat saya tadi sudah pulang ya, duluan. Jadi saya selaku bupati malam ini, Sekedap. Panjenengan sedaya niki rakyat kula termasuk niku Ageng Mas Ulrien. Mboten napa-napa. Dados niki dalu niki kula selaku bupati nyuwun ngapunten nek wonten klintak nentu napa sak derenge mumpung nembe nggih dereng wonten setahun nembe dek pengenane tulut dilantik. Lho ngoten tadi kula kepak tamsil niki. Nggih. Nggih. Dados langsung mawon, mboten usah kata pembukaan. Niki kula selaku bupati, niki nyuwun tulung damel rakyat-rakyat kula, sedaya alim ulama, sedaya jajaran kula staf saha pemerintahan. Lho, sekedap. Dereng. Mboten. Mboten dados bupati kok DPR. Bupati sing kawak nika nyalon DPR. Boten. Langsung kemawon nggih. Niki kula nyuwun tulung dumateng rakyat kawula, rakyat kula. Niki ingkang sepindah tansah taat teng agamanipun piyambak-piyambak mergo teng Kudus niki boten agama Islam, boten kota Islam. Dados teng Kudus menika wonten agama Islam, agama Kristen, agama Hindu walaupun yang mayoritas adalah agama Islam, tapi harus pertama tetap taat kepada Tuhannya masing-masing, kepada ajarannya masing-masing, dan termasuk ajaran-ajaran di dalam agamanya masing-masing. Contohnya seperti di Islam ada NU Muhammadiyah, tetap harus saling kompak. Itu contoh yang global ya. Itu untuk yang pertama, terutama di agama harus tetap jaga keimanan, sholat. Terus pokoknya sing diwajibkan ning agama-agama iki mau ya. Tolong rakyatku mergo nek sampean-sampean iki orang lakoni ibadah sing ditakoni pertama nggih bupatine kula niki. Lho, leres ngoten. Lho sik kok bupatine kula niki apa? Kowe iki bupati kok bupatine kula. Nggih. Upama jenengan ingkang upami agama Islam kok mboten sholat. Kok mboten sholat, mangke teng akhirat sing ditakoni nggih kula montore piyai-piyai nggih ngoten. Mergo sing ditanggung tanggung jawab niku nggih pemimpinne niku nggih kula niki bupati. Dados kula nyuwun tulung. Lho niki saestu, Pak. Niki kowe iki bakul jamu opo piye kok saestu wae. Ya nganu ya ini formal Pak. Ini beneran ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua. Jadi saya di sini benar-benar minta tolong. Saya benar-benar minta tolong itu untuk dijaga tentang ajaran agamanya masing-masing. Ya. Yang kedua ini tentang nanti kedepannya di kota Kudus. Saya harap masyarakat Kudus ini meskipun ada yang dari luar kota ya, dari Pati, dari Surabaya, Medan, dan seluruh Indonesia, Purwodadi juga hadir di sini ya. Jadi saya harap khususnya di Kota Kudus ya, nanti bisa dipraktikkan di kota-kota lain yang hadir di sini. Jadi untuk masyarakat Kudus tetap menjaga ketertiban, keamanan, apa nah ya pokoknya itu mendadak ini maafkan saya karena saya baru dipasrahi bupati malam ini jadi masih grogi. Langsung saja. Tetap menjaga kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah dibangun para leluhur kita. Ya, yang selama ini sudah dibangun para tetuah-tetuah kita. Jangan dihancurkan hanya gara-gara kita masyarakat baru yang hanya meneruskan. Masa hanya meneruskan kok berani mengubah hal-hal yang sudah lama, sudah baik buktinya. Jadi saya harap kebaikan-kebaikan itu baik dari kebersihan, ketertiban, dan semuanya itu harus tetap dijaga ya. Yang ketiga, ya terima kasih. Ya, yang ketiga ini lanjut saja karena ini waktunya sudah mepet karena... Ya, yang ketiga untuk tadi kan yang masa depan, ini untuk yang saat ini saya himbau pada rakyat-rakyat saya, para tidak mengurangi hormat saya kepada alim ulama dan staf pemerintahan saya untuk tetap astagfirullah, nyoblos lagi malah ya, enggak. Untuk tetap menjaga kondisi hati, maksudnya jangan mudah terprovokasi, jangan mudah melu-melu, karena saya analisa dari masyarakat-masyarakat enggak, ini saya ngomong dari hati saya yang paling dalam ya. Saya analisa masyarakat-masyarakat milenial saat ini itu mudah terprovokasi, mudah ketut, gampang ketut tanpa tahu bukti-bukti yang otentik atau bukti-bukti yang fakta. Contoh-contohnya saya tadi, bentar tadi kata Romo Yai Cak Nun, maksudnya jangan mudah share. Saya ini ono sharing WA yang tidak mengirimkan ini akan cacat. Oh itu enggak, maksudnya itu jangan mudah terprovokasi seperti itu. Kalau memang ada aspirasi, kalau memang ada unek-unek yang ingin ditanyakan, langsung ketemu saja, langsung dicari orang yang bersangkutan, dicari hal-hal yang bersangkutan. Kalau memang ada ingin usulan kepada kami selaku pemerintahan, itu enggak, jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax ya, hoax. Nah, jadi kalau misalkan mau langsung tanya ke pemerintahan, ya boleh langsung ketemu saya, boleh, enggak apa-apa, rumah saya terbuka. Tapi itu kan ada waktunya, kalau jam kerja ya harus ada aturan-aturan atau prosedurnya. Contoh di masyarakat harus ke apa itu, tanya dulu bagaimana ke misalkan ke ketua RT dan kepala desa, nanti bisa insya Allah jajaran-jajaran kami insya Allah amanah. Mohon doanya saja. Jadi panjenengan-panjenengan harus bisa percaya, harus bisa harus bisa percaya dengan pemerintahan, karena pemerintah berjalan itu bukan dengan aspirasi kami sendiri selaku pemerintahan. Jadi masih ada alim ulama, masih ada penasihat Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi jenengan tenang mawon, insya Allah aspirasi jenengan. Bupati kok nama Mahkamah Agung ya, berarti ya? Bukan pak, ngapun tenang lagi ini kuau. Jadi lagi wong nembe di pasrai bupati gitu terus saya kagok nih, ngapun tenang. Jadi seperti itu ya. Jadi jenengan tenang mawon, percaya mawon, engkang riyen mboten dukung kula teng pencoblosan, percaya mawon, insya Allah kula sekali besar pemerintahan insya Allah saged amanah mergi kula teng pemerintahan iki nggih wonten kawalanipun para alim ulama menika. Dados panjenengan mboten usah wedi, mboten usah nggih dhewean wong bupati nembe niki. Mboten usah kuatir. Insya Allah keputusan-keputusan kami sudah dipertimbangkan baik dengan Dewan Perwakilan, sudah dengan para alim ulama, dengan para tokoh-tokoh yang bersangkutan, seperti itu ya. Jadi saya berharap malam ini rakyat-rakyatku bisa damai. Kita jaga kondisi seperti ini karena di Jakarta kada sewau kok cerita-cerita sih Pak Cak Nun kok nembe ruwet mereka. Dados kudus mboten usah nderek-nderek mereka. Tetap aman, tetap saling solidaritas, saling percaya dan saling menjaga keutuhan kesatuan Kota Kudus. Ya, wong nelak gak dadi kok dicoblos neh. Nggih mongki tahun-tahun ngajeng saged nyoblos meleh nggih. Lho niki mboten ngoten anu mboten kampanye niki mboten. Mangke teko sabete kula malah repot. Bun. Cekap semanten saking kawula niki selaku Bupati Kudus mewakili staf-staf nyuwun agunging samudra pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing takok ra? Karo bupatimu iki. Baik sing takok waki iki ya, tenan ah. Wah, repot iki pun. Ayang tanya, ayang tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kudus, Bapak Bupati KW berapa ini? Ini Bupati nembe dipasrahi niku. Asli niki umpung rakyat kula pun wangsul wae nembe. Nggih, rakyatin. Ah, ngoten. Ini anu Pak, pertanyaan slow but sure. Santai tapi serius. Bisa dikatakan guyonan, bisa dikatakan serius. Ini saya mewakili, kalau lebih tepatnya, kalau ada Bapak Bupati yang asli sendiri di sini ya, tapi sayang sudah kundur. Saya mewakili guru-guru SD sekecamatan kabupaten. Ini monggo dilajengaken. Sekedap niki rakyat ada salah seorang rakyat menyampaikan aspirasinya. Monggo silahkan. Meskipun Bapak Bupati asli sudah kontur, tapi Bapak Bupati KW di sini sudah cukup. Berharap ada kamera di sini mungkin bisa naik ke atas aspirasi saya. Oke, monggo. Nggih mawon, monggo. Mesti mawon Pak, tamring mawon. Nggih, monggo, dilajengaken. Cedak-cedak bupati wedi, nggih. Nggih. Mboten usah dadi rakyat tidak ada batasan ya. Selama anu tetep. Monggo dilajengaken ngawontene. Begini, Pak. Lanjut begini. Mengingat Bapak Bupati waktu kampanye itu banyak sekali banner-banner di pinggir-pinggir jalan, itu ada 14 janji atau berapa puluh janji. Ya, pertanyaan yang pertama adalah apakah sudah semua terlaksanakan atau mau niat dilaksanakan? Karena saya ingat sekali yang pertama itu saya mau di guru-guru di sini ada memberi honor guru GTT semuanya minimal 1 juta Pak, minimal 1 juta. Ya. Terima kasih Pak. Sampai sekarang belum terrealisasi. Saya memanggil guru-guru SD GTT terutama sekecamatan kabupaten. Menunggu janjinya Pak. Terutama itu. Yang lainnya juga masih banyak janji-janjinya. Nomor satu itu honor guru GTT minimal 1 juta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waduh. Nggih. Nggih, matur suwun. Sudah materi Pak sudah bertanya. Aduh, ya apa saking pundi nih. Nggih, niki ngeten Mas nggih, Pak nggih, niki selaku perwakilan saking guru SD sekecamatan pundi saka Kabupaten Kudus. Jadi niki pertanyaan saking perwakilan SD saka Kabupaten Kudus. Perwakilan guru SD saka Kabupaten Kudus. Niki tentang janji-janji saya dulu saat memberikan janji kepada guru honorer. Aku lali janji itu ya. Boten. Ini di luar drama tadi ya. Di luar. Ini saya jawab semampu saya. Nanti biar video ini langsung dirilis biar saya tahu Pak Bupati yang aslinya. Ini cara saya. Bupati yang malam ini, untuk malam ini. Insya Allah janji-janji tadi sudah dibahas, sudah dirembuk dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi panjenengan tenang mawon, dados. Mboten niki panjenengan tenang mawon, pun donga mugi-mugi mawon. Rapat saking pihak-pihak sak mangke saged dados napa niku aspirasi panjenengan uga janji-janji kula saged dipun nggih wujudaken mboten nggih. Nggih dukungan masyarakat, nggih dukungan pemerintahan. Maksudnya niku kedah kados harus saling percaya, Pak nggih. Jenengan percaya mawon. Insyaallah nek napa niku janji niku mboten saged kula lampahi ing periode niki. Wes kok malah periode-periodenan kowe. Mboten insyaallah saged terwujud. Donga mawon, mugi-mugi aspirasi janji-janji 14 janji kawula wingenane saged terwujud sedaya. Amin Pak nggih, nyuwun dongane panjenengan, dukungan panjenengan jo pemerintah-pemerintahan, mugi-mugi kula berusaha nggih nyuwun dukungan panjenengan-panjenengan sedaya ugi janji-janji kawula saged terwujud. Lan rakyat-rakyat saged makmur nggih. Maksudnya rata. Termasuk guru-guru SD Kabupaten Kolowau. Pun jenengan tenang mawon, mboten usah wedi. Mboten usah insyaallah rezeki niku pun wonten ingkang nata. Mboten cak nggih. Lho niki mboten menyudutkan mboten. Maksudnya niki saya memberi semangat panjenengan tenang mawon selagi ini panjenengan niku ikhlas anggenipun ngulang anggenipun mucal bocah halet-halet insyaallah Gusti Allah ngerti apa engkang dados pengharapan panjenengan. Pun niki jenengan tak interupsi entuk ya. Kowe iki kesempatan apik banget. Kowe iki tidak hanya jadi bupati ning jadi Pak Tamsil. Ah. Gariku njak ngene ya guru-guru sekalian, saya Tamsil. Saya bukan orang munafik. Yang cirinya tiga. Kalau berkata bohong, kalau janji belenjani, kalau diamanati berkhianat. Insyaallah Tamsil bukan orang semacam itu. Nah, gariku ngono kowe. Ngono ya enggak ya? Nomor loro. Nggih niku wau. Saya mencintai rakyat Kudus dan memperjuangkan cinta saya sejak tahun 2006. Saya mengalami kegagalan untuk menunjukkan cinta saya tahun 2013. Tapi sekarang saya diizinkan Allah untuk mewujudkan cinta saya kepada rakyat Kudus. Dan mengenai 1 juta untuk guru honorer dan honorer untuk para petugas di masjid, itu bukan hanya janji saya sebagai bupati, tapi itu cita-cita pribadi saya sejak dulu sebelum saya mencalonkan. Jadi kalau sekarang saya menjadi bupati, laknat Allah kepada saya kalau sampai saya tidak mewujudkan. Dari ngono kowe, kowe rasa wedi nek kowe dudu Pak Tamsil repot. Aku dari ngomong sebagai Pak Tamsil ngono. Beres ya. Insyaallah dengan metode empati seperti ini Allah memudahkan perwujudannya untuk guru-guru SD se sekudus dan untuk petugas-petugas di masjid ya. Insya Allah, Allah akan menyayangi Anda semua dan janji Pak Bupati itu insya Allah akan dikabulkan dan dipermudah untuk diwujudkan. Gitu ya. Ya. Oke. Sing rada luwih gagah Bupati ini. Ya. Ya piye carane ngadeg coba. Piye. Nggih. Alhamdulillah. Cak Nun nalika kula kampanye sampun mirsani lan dipun emotipun ngantos sak niki. Ha niku wau. Aspirasine kula niku wau nggih niku. Dados nah, dados jawabane kula insyaallah ngoten. Niki wonten ingkang tanglet melih. Waduh, Bapak enggak apa-apa satu lagi terakhir ya. Satu lagi terakhir. Ini sudah jam sudah hari Sabtu ya. Oke, enggak apa-apa terakhir ya Pak Bupati, mohon sabar ya Pak Bupati. Jenenge pemimpin kan kudu sabar, kudu sareh karo rakyate. Oke. Lho Bupati ini nganu ta, Manduk? Selamat malam Bupati Kudus. Ya, selamat malam. Kula badhe tanglet niki Bupati. Tadi jenengan kan bilang kita harus menjaga toleransi antar umat beragama. Kula tanglet seminggu niki jenengan ngundang Cak Nun 2 kali. Tapi kenapa jenengan enggak bikin acara-acara yang begini tapi dengan agama yang berbeda? 2 kali dengan ngundang Cak Nun kan ini kan Islam sedanten. Kenapa Anda enggak membuat acara-acara tentang agama lainnya, Bupati? Matur suwun. Maksudnya lintas agama. Bukan. Bukan, bukan. Nggih, jenengan kan tadi kan bilang harus menjaga toleransi. Oh iya, toleransi nggih, umat beragama. Tapi kenapa jenengan hanya membuat acara yang bertemakan Islam? Kenapa agama-agama lainnya tidak jenengan bikinkan acara semegah ini Bupati? Ngoten nggih Bupati? Matur suwun, ngapunten ingkang ageng. Nggih, mboten napa-napa. Matur suwun. Niki dilajengaken. Nggih, langsung kula jawab mengki Mas nggih. Nggih. Niku aspirasine jenengan insya Allah tahun-tahun ngajeng kula wujudaken ning kok jenenge nembe dereng wonten sesasi niki dados. Niki insya Allah kula tampung, kula wujudke ingkang wekdal-wekdal badhe ingkang badhe datang. Yang akan datang jenengan aspirasi ini bagus Mas. Insya Allah. Ya, maksudnya kan ini saya kemarin saya undang Cak Nun karena kan ini ngomong mayoritas dulu Mas ya. Ini tidak menyudutkan yang minoritas bukan. Ini ngomong yang mayoritas dulu karena kalau yang mayoritas sudah kumpul nanti yang ngajak yang minoritas insya Allah gampang karena yang mayoritas sudah dicerahkan akal-akalnya untuk bertemu minoritas-minoritas. Jadi insya Allah nanti akan damai. Jenengan tenang mawon insya Allah. Di waktu-waktu yang akan mendatang saya akan insya Allah adakan acara di setiap agama. Jadi nanti mungkin di agama Kristen ada acara pokoknya di agamanya masing-masing. Malah mungkin nanti insya Allah saya adakan acara lintas agama. Jadi seperti ini tapi lintas agama. Jadi mungkin nanti Cak Nun insya Allah saya undang kembali dan mungkin dengan tokoh-tokoh agama yang lain seperti itu. Mas G? Saya sebagai yang via yang cipiki. Sebentar, saya sebagai orang yang diundang dan disebut oleh pertanyaan tadi saya punya hak jawab. Ini Pak Bupati sangat besar jiwanya karena dia pasang badan. Sebenarnya kan Pak Bupati bukan yang ngundang saya. Jadi dia tidak bersalah apapun dalam acara ini maupun yang kemarin tanggal 2. Yang tanggal 2 itu yang mengundang adalah Persiku dan Macan Muria. Sekarang ini yang mengundang adalah beliau Pak Taufik dan keluarganya. Nah, tapi Pak Bupati tidak ngomong itu karena dia ingin melindungi warganya. Wis ora apa aku sing kok salah ke ora apa-apa. Itu memang seorang bupati yang betul-betul besar jiwanya dan agak nggih. Mboten napa-napa. Sik, tak terus dan agak iki mandeg ha. Dan agak iki mandeg to, agak edan. Mboten napa-napa, sebenarnya kula badhe apa niku wau bantah tapi kula gewah rakyat kula, kula tabung sedaya aspirasine. Nisem sebenarnya gini kau awak ngoten. Niki dilajengake petangan. Bentar, bentar tapi tak nimbrung dulu. Tapi apa benar ini yang datang hanya orang Islam? Nah, ini sudah lintas agama Pak Bupati. Malah lintas agama saya diberitahu dari Pak Yai. Nah, karena buatan karena kan saya tidak bisa menyerateni satu persatu. Jadi apa ya? Melihat satu persatu musuh tak takon siji-siji jenengan anu menapa Islam kuwi mboten sakit dados alhamdulillah niki wau sanjangipun Pak Romo Yai Mujamil niki pun lintas agama pun sedaya agama sedaya ajaran sedaya pemahaman saged rawuh wonten mriki dados niki mboten mung kagem tiang Islam dados sedaya umat sedaya ajaran pemahaman saged ngulih mriki terusun Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Fanan Sukri dari Demak. Ya, nyuwun izin nggih. Monggo. Saya dari Demak, tetangganya yang dari Wedung tadi. Saya dari Desa Pasir. Nggih. Tapi mboten napa-napa kula ngadinya. Mboten napa-napa saestu. Napa niku? Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Niki kula nggih nampi aspirasi dari tetangga kota tetangga. Menawi teng pinggir-pinggir niku mboten apa-apa. Monggo dilajengaken. Kula mewakili niki mewakili rakyat Kudus nggih Pak Bupati. Lho, jenengan tiang pundi? Tapi tiang Demak. Tiang Demak. Niki mewakili rakyat Kudus. Rakyat Kudus. Nggih, berhubung kula ten Kudus. Nggih, mboten apa-apa nggih, monggo. Iso wae sesuk omahku pindah Kudus kan ngoten nggih. Monggo. Nggih. Kulo gadah unek-unek niki mumpung wonten napa niku Bapak guru wau nggih. Gadah unek-unek kenapa kok ten daerah nggih khususnya daerah Kudus napa daerah-daerah pundi mawon kok mboten diwontenaken sekolah tata krama. Nggih minimal nggih mboten teori-teori mawon cah cilik dikei teori niku nggih mumet Pak. Nggih. Mbok diajari kaya ten Jepang ngoten niku lho. Diajari tata krama pecarane sopan santun, bicaraan nopo kecilek, ben supaya saya sona jadi pemimpin, buatan kakek tingkah ngoten. Ngoten. Terus, cara laku, cara ngomong niku, cara ngomong, cara mbok simpel, cara nemangan piye, tangan tengen, cara ne sopan santun kalih wong tuwo, kalih guru, niku dipraktekakan, buatan terima di paringi teori, teori niku tetep kata lali nih. Tapi nak dipraktekakan, tenggiyo dipraktekakan malih, sering-sering dipraktekakan, insya Allah nggih, kulino nggih. Nggih, mboten napa-napa kula. Mboten napa saestu, matur suwun niki usulane Pak. Salim rumiyin Pak Jamil. Nggih, matur suwun Pak nggih. Niki aspirasi jenengan sip. Nggih. Kale napa niki kula? Nggih. Kula gadah napa saran kale sahabat Kokam kale sahabat Banser, mbok sing tegas kedhek ngoten. Kula ngertos wonten sahabat Banser niki juara dua tingkat Jawa Tengah Kemah Bakti ten Batang, nggih. Tepuk tangan buat Banser. Nggih, rakyat Kudus tepuk tangan. Masalah Banser nggih. Banser Kudus apa Banser pundi niku? Banser Kudus. Banser Kudus tepuk tangan. Nggih. Kula leleng ngeten nggih. Niku perwakilan dari Demak pas Kemah Bakti ten napa niku Batang mriku. Mbok sing tegese teh kayak jawaban tos ngoten lho. Nggih. Nggih. Kali sahabat napa niku dari Kokam, dari sahabat Banser dari Kudus nggih. Nggih. Monggo sedaya. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki nggih mboten mewakili tiang Demak, nggih mewakili Banser juga, nggih. Matur suwun niki usulane diwontenaken sekolah tata krama nggih. Mulai tingkah laku dan tadi dadi ngomong karo wong niku nggih insyaallah ing wekdal-wekdal sing mendatang secepatnya nggih terrealisasi mugi-mugi dukungane panjenengan mawon ning nggih mboten ngoten mboten saged jenengan terus wonten sekolah tata krama niku terus jenengan ngeculke utamane tiang sepuh niki ingkang gadah putra alit-alit utawi ingkang sampun nganu nggih tiang sepuh kedah dados ngawasi kedah dados pengawas. Dadi ngawasi putra-putrine terutama sing alit-alit niku lho. Sakniki kula niku mir. Kak napa mir napa mir? Mesti kula niku miris. Nggih, leres niku wau aspirasine Mas sinten mau saking? Nggih. Nggih. Saya Mas saking Demak. Nggih. Niku leres mergo sakniki mungkin karena melihat miris melihat anak-anak zaman sekarang generasi milenial yang sudah mulai luntur budayanya. Sudah disebutkan tadi contohnya Mas tadi yang orang Turki saja belajar sopan santun dari Indonesia. Masa orang yang kita orang Indonesia tidak bisa meneruskan budaya seperti itu. Saya sebenarnya malu seperti ini Mas. Loh masa orang Demak menilai orang Kudus kok anda harus mendirikan sekolah tata krama itu gimana? Loh apa tata krama di Kudus kurang? Loh ini saya tanya sama panjenengan-panjenengan selaku rakyat Kudus ya. Loh jenengan saged ngluhuraken tata krama niku wau napa mboten? Loh ngeten iki rak kula sing isin wong tangletek teng kula. Loh benten nek mas niki wau tanglet kalih sing mboten anu tata kramane kurang niku wau benten wong mboten kertas kula malah leres. Nek tanglete kalih kula ngeten iki pripun tiange pundi wau kula pun ilang. Nah, dados ngoten dados niki kula berharap saya berharap masyarakat Kudus insya Allah tadi sekolah apa itu ya sekolah tata krama bisa terrealisasi secepatnya. Mungkin kalau bisa tidak dibentuk sekolah, maksudnya tidak bentuk sekolah SMA atau insya Allah ada seminar-seminar atau ya pengajian-pengajian atau ngaji-ngaji seperti ini senau bareng itu insya Allah seperti ini juga saya terima kasih sama Sohibul Bayat sudah mengadakan ini secara tidak langsung mengajarkan tata krama pada kita. Jadi seperti itu ya, saya berharap pada masyarakat Kudus, jangan sampai pertanyaan seperti ini muncul lagi, isin aku. Malu saya, selaku Bupati Kudus. Masa tek lagi dadi, wesono komentar negatif kok yang ini. Ya. Jadi, enggak, ini bukan bercanda ya. Ini bukan bercanda loh. Ya. Buatan asuh saya hanya berharap. Ini berharap yang diwajibkan untuk masyarakat Kudus, untuk tetap menjaga tata krama. Lho Basunan Kudus ae koyok ngono karo beda agama saja sopan. Masa putu-putune panjenengan-panjenengan iki mboten saged nerusaken perjuanganipun budayanipun para sesepuh-sesepuh kulon panjenengan sedaya. Ngoten Mas nggih. Sip. Ngene. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah malam ini betul-betul kita diberkahi Allah. Dihidayai Allah, dijogo Allah kabeh. Melbu getih, melbu sarafe, kabeh melbu dadi iman, dadi takwa, dadi akhlak yang baik. Saya inginkan satu hal, tadi Pak Ahmad Setin sore-sore ketika kita sebelum kesini bertanya kepada saya, kenapa sih Cak Nun di Kudus itu kok serba kerbau? Dia tanya, saya bilang Pak, Kudus adalah ranking satu toleransi di seluruh dunia. Alhamdulillah. Meskipun ini bukan gara-gara kepemimpinan bupati yang baru, ya. Terus saya ceritakan kepada Pak Ahmad Setin yang aslinya dari Turki bahwa dulu Sunan Kudus ketika berdakwah di sini, kebanyakan orang di sini beragama Hindu yang sangat menghormati lembu atau sapi. Maka Sunan Kudus menganjurkan umat Islam jangan makan sapi atau lembu. Dan ternyata setelah Sunan Kudus sedo nganti 5 abad sampai sekarang seluruh masyarakat Kudus tetap setia kepada fatwanya Sunan Kudus. Dan tidak ada di seluruh dunia, tidak ada seluruh dunia orang yang toleransinya melebihi masyarakat Kudus. Tepuk tangan. Ya. Itulah sebabnya masyarakat Kudus mengizinkan bupati yang kayak gini tetap boleh jadi bupati. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk bupati kita. Ya, terima kasih rakyat-rakyatku semua. Terima kasih banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir gini, mari kita Indonesiakan diri kita, mari kita kuduskan diri kita, mari kita teguhkan seluruh yang sudah kita bicarakan. Saya yakin ilmu yang kita dapatkan akan bergulir dalam hati dan pikiran kita sampai ke rumah, sampai besok dan seterusnya. Untuk terakhir, mari kita napak tilas Indonesia. Saya minta 2 banser, 2 kokam berdiri di atas, semua vokalis kayak Kanjeng maju ke depan. Di antara bapak-bapak kalau ada yang bersedia bisa menemani kita menyanyikan lagu Mbak Nyun Sewu Mbak panjenengan Mbak Novia sama Mbak ya sini ya 2 panser 2 kudus 2 kudus 2 kokam yuk endingnya nanti jalan lewatan enggak apa-apa endingnya bisa ya. Oke. Si. Lu ngatek ya ora apa-apa ning nek ora nek isih kesel, nek wis ya timbangane iki rada suwe soalé. Ya, ngatek ora apa wis maju yo. Yo bismillah, yo. Oke, kita bawakan bersama Ya Lalawaton. Amin. Mas, semuanya, Mbak, mari Mbak sini. Mikrofon bisa di Mas Doni dikasihkan, Mas Doni pakai ini. Ya. Ya, oke. Ya, Mam. Mas, monggo Mas, monggo Mas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salli diajarkan oleh beliau. berusaha menjadi orang lain juga, jangan hanya menjadi dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita itu tidak hanya maunya sendiri. Itu intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdajawfina amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin an-nuril dzati wasirris sari fi sa'iril asma'i was sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matruda. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la ghamman illa kashaftah, wa la maradan illa shafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Ya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, wa aslih ummata sayyidina Muhammad, warham ummata sayyidina Muhammad, wa farrij 'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna sidil al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah, terus matur nuwun sedalam-dalamnya kepada Sohibul Bait Pak Taufik, ibu dan semua keluarga. Juga berterima kasih kepada teman-teman Banser, Kokam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua komponen yang memungkinkan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Sekarang semua hatinya, kalau bisa meripatnya tutup, tarik nafas panjang, hatinya menghadap kepada Allah di langit yang tinggi. Inilah yang Allah firmankan di Al-Quran. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Allah telah membuktikan yang namanya yadkhuluna fi dinillahi afwaja malam hari ini di alun-alun, di lapangan ini. Maka kewajiban kita sehabis ini adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Habis ini semuanya, disiplin utamanya adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kerja dalam dengan hati yang bertasbih, Anda di rumah dengan hati yang beristighfar. Semuanya memusatkan diri kembali kepada Allah. Insya Allah Indonesia dengan sendirinya akan selesai masalahnya kalau rakyatnya seperti Anda semua ini. Pemimpinnya kayak apapun, kalau rakyatnya tidak seperti Anda, Indonesia tetap kacau. Pemimpin kayak apapun, tapi kalau rakyatnya seperti Anda, insya Allah Indonesia akan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang karena Anda sudah berdoa untuk Indonesia, sudah berdoa untuk seluruh masyarakat, dengan Anda sebagai uswatun hasanah dari toleransi tasamuh, orang Kudus adalah orang yang paling toleran di seluruh muka bumi, maka Anda sekarang punya hak untuk memohon secara pribadi kepada Allah. Diling-iling kowe butuh apa nang Gusti Allah, nggo karirmu, nggo penggaweanmu, nggo keluargamu kabeh, njaluk ning atine kabeh. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.